Lalu Al-Imam An-Nawawi membawa pasal yang baru. Faslun fi adabil muta'allim. Pasal tentang adab-adab orang yang belajar. Orang yang belajar Al-Quran atau orang yang belajar cabang ilmu lainnya dari ilmu-ilmu agama. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Adab-adab yang kami sebutkan tentang adab pengajar Al-Quran, maka itu pada hakikatnya merupakan adab-adab pelajar, adab-adab penuntut ilmu. Itu merupakan adab-adab penuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi sebelumnya. Yaitu dari awal bab keempat ini, itu adalah yang disebutkan, dijelaskan sejak dari ikhlas hingga pasal yang terakhir ini, bermajlis di tempat yang luas. Ini adalah adab-adab yang terkait lebih kepada pengajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, atau orang yang mengajarkan ilmu agama secara umum. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal yang baru, Faslun fi adabil muta'allim. Pasal tentang adab-adab orang yang belajar. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan, jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Bahwa semua yang telah kami sebutkan sebelumnya dari adab-adab pengajar Al-Quran itu merupakan adab bagi pelajar juga. Jadi para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, mulai dari tentang sebagaimana di awal bab 4 ini Al-Imam An-Nawawi membahas tentang ikhlas. Hendaknya pengajar Al-Quran memiliki sifat ikhlas dalam mengajar. Dan hendaknya wala yaqsud bi talabihi al-'ilm tawassulan ila 'aradin min 'aradid dunya. Hendaknya dia tidaklah niat utama dia mengajar karena dia ingin mencapai tujuan-tujuan dunia. Dan hendaknya berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam syariat, yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan hendaknya juga mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW dan dalil-dalil yang terkait dengan amalan-amalan sunnah, yaitu tasbih, tahlil, sholat-sholat sunnah, zikir-zikir yang dari Nabi SAW dan yang lainnya. Dan hendaknya juga dia memiliki sifat lemah lembut. Apabila adab muta'alim, hendaknya dia juga berlemah lembut kepada gurunya, kepada syekhnya. Sebagaimana guru dan ustaz pun hendaknya berlemah lembut kepada muridnya. Dan hendaknya si murid juga melakukan nasihat kepada gurunya. Adapun pembahasan yang sebelumnya, nasihat seorang guru kepada muridnya, maka itu jelas. Itu zahir sekali. Seorang guru menasihat kepada muridnya. Yaitu apa? Dia semangat dalam mengajar. Karena nasihat secara bahasa Arab itu lebih luas dibanding nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat secara bahasa Arab yaitu iradatul khair lil mansuh lahu mutlaqan. Yaitu apa? Dia menginginkan segala macam kebaikan bagi orang yang ditujukan nasihat secara mutlak. Apapun itu bentuknya. Ini adalah nasihat secara bahasa Arab. Sehingga apabila nasihat dari guru ke murid seperti sang guru semangat untuk mengajarkan ilmu kepada muridnya. Menyampaikan ilmu-ilmu yang terbaik yang ia miliki. Menyediakan waktu untuk muridnya. Dia berlemah lembut kepada muridnya. Dan lain-lain. Yang intinya adalah ingin kebaikan kepada muridnya. Adapun bagaimana bentuknya nasihat dari murid kepada gurunya. Karena dalam hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, kulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nabi SAW nasihat, menjawab nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin secara umum itu mencakup para pengajar Al-Quran, posisinya dari guru ke murid, baik dari maupun juga dari murid ke guru. Adapun bagaimana contohnya nasihat seorang murid kepada gurunya. Di antara contoh nasihat seorang murid kepada gurunya adalah dengan dia menghormati gurunya. Menghormati gurunya dengan sesuai, tanpa tafrit maupun ifrat. Tafrit, dia berlebih-lebihan menghormati gurunya. Tidak berlebih-lebihan. Bahkan menyamakan gurunya dengan para salafus soleh atau ulama terdahulu sehingga mengedepankan pendapat gurunya dibanding para salafus soleh terdahulu. Ini berlebihan. Sikap yang seperti ini berlebihan. Atau bahkan mengagungkan pendapat gurunya seperti mengagungkan hadis Nabi SAW. Ini pun sangat berlebihan dan sangat tidak tepat. Tapi tetap dia menghormati gurunya sesuai kapasitas gurunya bahwa dia adalah seorang ustaz atau seorang alim atau seorang pengajar Al-Quran. Tapi juga wala ifrat, dan tidak dia menjatuhkan hak gurunya seperti tidak menghormati gurunya atau menganggap gurunya seperti teman sendiri, seperti dia dengan teman-temannya. Ini pun tidak sesuai, tidak tepat yang akhlak murid demikian. Hendaknya tetap dia di menghormati gurunya, baik di dalam majlis maupun di luar majlis. Dan dia hendaknya seorang murid, di antara bentuk nasihat seorang murid kepada gurunya, bermuamalah dengan baik kepada gurunya. Dan memiliki akhlak yang baik kepada gurunya. Waddu'a'u lahu, dan mendoakan gurunya. Mendoakan pengajarnya, baik ketika hidup maupun ketika dia telah meninggal. Karena gurunya tersebut, syekhnya tersebut telah memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak kepada dia. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi dia di dunia dan keselamatan dia di akhirat. Sehingga sudah sepatutnya seorang murid mendoakan kebaikan untuk gurunya. Lihat bagaimana Imam Ahmad. Dia berkata kepada anaknya, Al-Imam Asy-Syafi'i minas sittati allati ad'u lahum fi waqti as-sahur. Al-Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, yang telah mengajar Imam Ahmad fikih. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Irak, kata Imam Ahmad, kami dahulu para ahlul hadis dikalahkan oleh ahlul ra'i dalam hujjah. Tapi setelah datang Al-Imam Syafi'i, kami menang di atas ahlul ra'i. Kami para ahlul hadis menang di atas ahlul ra'i secara hujjah. Karena kuatnya Al-Imam Syafi'i dalam hadis maupun dalam fikih. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad, apabila beliau datang ke Mekah, beliau lebih mendahulukan majlis Imam Syafi'i dibanding majlis Sufyan ibnu Uyainah yang tabaqahnya di atas Imam Syafi'i. Lalu ditanya oleh temannya, Ishaq bin Rahawai, wahai Ahmad, untuk apa kamu duduk di majlis Hadal Fatah Al-Qurashi? Ini masih anak muda, orang Quraisy, umurnya tidak beda jauh dengan kita. Al-Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad umurnya hanya beda 14 tahun. Kau malah duduk di majlis ini, meninggalkan majlis Sufyan Uyainah dan Syekh Muhadithulan yang mereka tabaqahnya sudah tinggi. Apa kata Imam Ahmad? Law fataka al-hadithu bil-ulu satudrikuhu bin-nuzul. Seandainya engkau tidak mendapatkan hadis dengan sanad yang ahli, sanad dari sanad Sufyan bin Uyainah, sanadnya tinggi. Atau dari sanad dari syekh yang lain, itu sanadnya tinggi. Engkau bisa mendapatnya di sanad tersebut secara nazil. Sanad yang nazil, yaitu perantaranya antara dia dengan Nabi SAW itu lebih banyak dibanding sanad yang ahli. Apa kata Imam Ahmad yang menghormati gurunya dalam fikih, Al-Imam Syafi'i? Lakin law fataka aqlu hadzal fata akhafu alla tudrikhu ila yaumil qiyamah. Seandainya engkau tidak mendapati akal, maksudnya itu fikih. Akal di situ bukan semata-mata akal seperti bahkan Mu'tazilah yang bahkan menolak dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, bukan. Tapi akal di situ maksudnya kefakihan dalam memahami dalil. Seandainya engkau tidak belajar akal orang ini, pemuda ini, yaitu fikih Imam Syafi'i, saya takut engkau tidak akan mendapatkannya hingga hari kiamat. Karena fikih Al-Imam Syafi'i sudah terkenal di zaman beliau. Akan keluasan fikih beliau. Hendaknya seorang murid seperti ini. Dia menghormati gurunya. Dan bermuamalah dan berakhlak yang baik kepada gurunya. Dan memelihara kehormatan gurunya baik hadiran wa ghaiban. Baik di hadapan gurunya maupun di belakang gurunya. Yang kita sangat disayangkan sekali, banyak kita mendapati adab-adab penuntut ilmu yang tidak baik, yang mereka biasa menggibahi guru-gurunya sendiri, menggibahi ustadznya sendiri, menggibahi syekhnya sendiri di belakang si guru. Ini sungguh akhlak yang tidak tercela. Sungguh akhlak yang sangat tercela. Allah sudah sangat mencela ghibah, mencacati kehormatan seorang muslim, yang itu muslim secara umum. Permisalan seorang yang mengghibah seperti orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri, sesama muslim. Bagaimana dia berani untuk menggibahi gurunya sendiri yang telah memberikan dia sesuatu yang lebih berharga daripada harta? Kok malah digibahi? Kok malah dicacati kehormatannya? Ini sungguh ada penuntut ilmu Al-Quran atau penuntut ilmu yang lainnya yang sungguh sangat tercela. Yang semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak yang demikian. Dan juga seperti di antara akhlak-akhlak yang telah lalu, yang hendaknya juga dimiliki oleh seorang murid, al-hirsu fi ta'allum, dia bersemangat dalam belajar. Mu'thiran lidzalika 'ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah, yang dia lebih mendahulukan belajar dibanding maslahat dirinya sendiri yang sifatnya dunia, yang itu bukan darurat. Contoh yang seperti al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan seorang ulama lagi saya lupa namanya, yang mereka bertiga pernah mereka menuntut ilmu di suatu negeri, bermajlis kepada ulama hadis, yang mereka pergi belajar kepada syekhnya setiap hari dari pagi hingga sebelum maghrib biasanya. Sebelum maghrib, karena ketika itu tidak ada penerangan. Lalu di malam hari, mereka biasa muqabalatul kitab, mengoreksi tulisan mereka dari syekhnya, atau mencatat yang masih dihafal, belum sempat di catat. Yang mereka mendapati ada sebenarnya toko makanan yang mereka ingin membeli makanan di situ. Yang mereka ingin membeli ikan di situ. Di situ menjual ikan. Mereka ingin membeli makanan di situ. Hanya saja waktu bukanya toko tersebut sama dengan waktu membuka majlis sang ulama hadis. Sehingga apa, mereka tetap mengutamakan majlis ulama hadis. Sempat mereka membeli ikan, yang mereka membeli ikan tersebut karena waktu membuka toko dan waktu buka majlis berdekatan. Tapi karena mereka baru membeli ikan, lalu mereka pulang bawa ikan, sudah keburu untuk waktunya untuk membuka dimulainya majlis ulama hadis, sehingga mereka meninggalkan ikan yang mereka beli. Tidak mengurus dulu, memasak segala macam, yang itu membutuhkan banyak waktu karena sudah keburu dimulainya waktu majlis hadis. Mereka pergi meninggalkan ikan mereka di rumah, lalu mereka mendatangi majlis ulama hadis. Lalu mereka pulang, itu sudah waktunya untuk muqabalatul kitab, memperbaiki kitab catatan yang mereka lakukan. Besoknya pun tidak sempat mengurus ikan tersebut untuk memasak dan memanggang dan semacam, yang itu butuh waktu. Sudah keburu lagi majlis hadis. Terus seperti itu hingga berhari-hari, hingga ikan yang mereka beli itu sudah kurang bagus untuk dimakan. Sehingga apa, para ulama hadis tersebut, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan ulama hadis satunya, mereka terpaksa makan ikan tersebut diolah seadanya saja, hanya dengan garam, yang itu sudah kondisinya kurang bagus. Lihat bagaimana para ulama terdahulu. Mereka lebih mengutamakan majlis ilmu daripada sekedar menyantap makanan yang enak. Seperti itulah hendaknya. Walaupun kita mungkin tidak bisa 100% seperti para ulama terdahulu, tapi hendaknya kita lebih mendahulukan majlis ilmu dibanding sesuatu yang sifatnya hanya maslahat dunia, atau apalagi hanya sekedar hiburan saja. Hendaknya kita mencontoh para ulama terdahulu dan para salafus saleh. Lalu di antara yang akhlak yang hendaknya juga dimiliki seorang penuntut ilmu, dia memiliki wajah yang berseri-seri kepada syekhnya. Dan dia as-sawun anil abad halil qira'ah, menjaga dirinya dari bermain-main ketika dia membaca atau menyetorkan hafalan kepada syekhnya, kalau ini badal majlis Al-Quran, atau dia menjaga dirinya dari bermain-main dari ketika dia bermajlis dengan gurunya. Ini adalah adab-adab yang hendaknya juga dimiliki oleh penuntut ilmu. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa min adabihi an yajtaniba al-asbab asy-syaghilata 'an at-tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Dan hendaknya adab seorang murid agar dia menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dia dari menuntut ilmu, kecuali sebab-sebab yang itu memang tidak dapat tidak harus dia lakukan karena hajat yang mendesak. Hendaknya seorang penuntut ilmu demikian, dia lebih mengutamakan menuntut ilmu dan dia tidak dia konsentrasi penuh dalam menuntut ilmu, tidak mementingkan hal-hal yang sebenarnya kurang penting, yang itu masih bisa ditunda. Sebenarnya masih panjang pembahasan Imam An-Nawawi di sini. Hanya saja sangat disayangkan sekali waktunya kurang cukup untuk membahas semuanya. Mungkin kita cukupkan sekian pembahasan materi. Ya, taib sahabat Isman Radio M774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya-jawab di nomor 0218-499-4343 dan 0218-497-0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852-627-774. Taib, pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di rangkapan jaya. Ustaz, di majelis ilmu apa boleh datang lebih awal supaya bisa dapat tempat yang nyaman, bisa bersandaran kalaulah meluruskan kaki. Saya tidak tahan lama-lama duduk di bawah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Ya, ibu hamba Allah yang saya hormati. Apakah boleh kita datang duluan tapi bukan, kalau yang saya pahami dari pertanyaan ini, niatnya bukan duduk di depannya. Iya. Tapi duduk di tempat yang nyaman. Iya. Agar dia nyaman duduk di situ. Wallahu alam, apabila sang ibu tersebut orang yang sudah lanjut usia, sehingga dia, biasanya orang yang sudah lanjut usia, dia tulangnya kurang kuat atau badannya kurang kuat, dia duduk tidak menyender. Apalagi kalau itu majelis ilmu yang waktunya cukup lama, yang dia kurang kuat badannya untuk menampung tubuhnya sendiri selama majelis, berat baginya. Wallahu alam, maka ini tidak mengapa apabila dia orang yang lanjut usia. Namun apabila si ibu ini masih muda, yang dia mampu untuk menampung tubuhnya sendiri, menjaga tubuhnya sendiri, tidak menyender dalam bermajlis, hendaknya lebih mendahulukan dia mendapat tempat yang di depan di dalam majlis. Kalau dia orang yang sudah masih mampu sebenarnya, hanya dia mencari yang sifatnya dia mencari tempat yang paling nyaman saja, padahal dia sebenarnya mampu untuk mendapat tempat di depan dan dia kuat untuk duduk selama majlis, maka hendaknya lebih mendahulukan dia untuk dapat tempat yang paling depan. Ya, taib, demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdapat juga barokah ilmu sebagaimana layaknya majelis-majelis seperti di masjid? Apakah terdapat juga barokah ilmu seperti privat sebagaimana layaknya majelis-majelis seperti di masjid? Dari hamba Allah di Pasar Minggu. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari hamba Allah di Pasar Minggu. Apakah kalau kita belajar secara privat masih ada barokah majlis sebagaimana bermajlis di masjid? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di majlis. Hadis ini berkait tentang majlis. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa tadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari satu sama lainnya. ada syekhnya, ada ustadznya mengajarkan, ada murid yang belajar, menyimak pelajaran tersebut. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Sebagian ulama menafsirkan bahwa para malaikat ikut duduk di situ mendengarkan majlis. Ada yang menafsirkan bahwa para malaikat duduk di situ dalam rangka tawadhu terhadap ilmu. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama mereka fi man 'indah, di sisi para malaikat Allah yang ada di langit. Lihat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup banyak keutamaan-keutamaan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fi baitin min buyutillah. Ini namanya jar majrur, yang itu sebagai qaid. Sebagai qaid bagaimana cara kita agar mendapatkan fadilah tersebut. Sehingga secara mafhum mukhalafah, secara usul fiqh, kalau sesuatu ini namanya syart dan al-jaza. Ada perbuatan lalu ada balasannya. Apabila perbuatan tersebut diqaid dengan quyud-quyud tertentu, ada ikatan-ikatan 1, 2, 3 ini. Yang kalau apabila mengamalkan amalan tersebut dengan ikatan 1, 2, 3 ini, akan mendapatkan balasan ini. Apabila dia melakukannya secara sempurna dengan ikatan-ikatan yang disebut dengan dalil, keterangan-keterangan yang disebutkan dengan dalil, dan dia ikhlas, tercapai semua syarat-syaratnya, insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang disebutkan dalam dalil tersebut. Namun apabila dia tidak melakukan ikatan atau qaid yang disebutkan dalam dalil, maka secara mafhum mukhalafah, maka dia tidak mendapatkan atau berkurang fadilah yang dia dapatkan. Berkurang fadilah yang dia dapatkan yang disebutkan di dalil tersebut. Apakah berkurang secara sempurna atau berkurang sama sekali tidak mendapat? Wallahu a'lam, itu tidak dijelaskan di dalil. Tapi itu hanya Allah yang lebih tahu, karena itu perkara yang ghaib, berkaitan dengan pahala atau fadilah yang Allah berikan yang kita tidak dapat menyaksikannya. Sehingga sudah pasti berkurang atau sudah pasti tidak dapat, iya. Tapi apakah berkurang sekian persen atau tidak mendapat sama sekali, itu adalah kita tidak mengetahuinya. Tapi sudah pasti balasannya tidak sama dengan orang yang menuntut ilmu di masjid. Pahalanya tidak sama dengan orang yang menuntut ilmu di masjid. Kalau seandainya orang yang belajar privat tersebut ikhlas, dan dia memang benar menuntut ilmu, tetap ada pahalanya. Tapi tentu saja tidak sama dengan orang-orang yang belajar di masjid. Dan saya ada pengalaman dulu. Orang yang belajar secara privat, pernah saya mengajar secara privat. Biasanya mereka itu orang yang kurang ta'zimnya kepada ilmu. Kenapa? Kalau orang yang ta'zim kepada ilmu, mereka membesarkan ilmu, mereka akan datangi majlis ilmu kemana saja majlis ilmu tersebut, walaupun itu jauh dari tempatnya. Walaupun untuk pergi ke sana dia perlu capek. Bahkan seperti para ulama terdahulu sampai keluar negerinya. Dan pernah juga saya ada murid yang dia belajar bahasa Arab dengan saya, yang dia datang ke rumah saya. Yang saya katakan saya tidak punya waktu kecuali habis isya. Tetap dia datang. Dia datang belajar bahasa Arab dengan saya 2 kali seminggu habis isya. Karena saya hanya ada waktu jam segitu. Dan murid tersebut sabar datang dari rumahnya itu jauh, lumayan jauh. Hampir 1 jam dari rumahnya untuk ke rumah saya. Kita lihat hasilnya, pengalaman saya. Adapun orang yang meminta belajar katanya semangat belajar bahasa Arab dan ini dan itu, kenyataannya putus di jalan. Kemampuannya pun tidak seberapa. Beda dengan murid saya sendiri yang dia datang ke rumah saya untuk belajar. Alhamdulillah dia diterima di Lipia sekarang. Dahulu diterima di Lipia, sekarang sudah mau lulus. Lihat bagaimana orang yang bersusah payah dalam mengejar majelis ilmu, itu rata-rata hasilnya lebih bagus. Begitu pula para ulama terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang mengejar ilmu di mana saja ilmu berada. Bukan orang yang menunggu ilmu itu datang. Ya, taib, demikian jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustadz untuk pertanyaan dari hamba Allah dari Pasar Minggu. Dan kita beri satu kesempatan lagi untuk pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 08526277474. Taib, pertanyaan, pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, di dalam majelis sebaiknya duduk di lantai atau memakai bangku atau kursi? Manakah yang lebih afdal, Ustaz? Ya, kepada pertanyaan yang dirahmati oleh Allah, mana yang lebih afdal? Apakah duduk di lantai atau dengan bangku atau kursi? Yang ini majlisnya di masjid. Apakah majlisnya di masjid? Apakah ustadznya pakai kursi atau dia duduk di bawah? Ya, barangkali di ya, secara umum. Bagaimana apabila seorang murid dia duduk di bangku atau duduk di bawah, di lantai? Hendaknya di antara adab yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, dia memiliki sifat tawadhu' kepada gurunya. Memiliki sifat tawadhu' kepada gurunya. Yang nanti akan ada dibahas oleh Al-Imam Nawawi tidak lama setelah pembahasan ini, bahwa hendaknya seorang murid memiliki sifat tawadhu'. Karena ibarat ilmu itu ibarat air. Ibarat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tempat yang murid itu diibaratkan sebagai tempat yang rendah. Guru itu diibaratkan sebagai tempat yang tinggi. Murid yang mencakup atau menampung banyak ilmu adalah murid yang tawadhu. Yang dia diumpamakan sebagai tempat yang rendah, dia menampung banyak air. Beda dengan murid yang merasa tinggi. Yang dia tawadhu, tidak tawadhu kepada ustadznya atau kepada syekhnya. Atau bahkan dia menganggap dirinya sama dengan syekhnya, dengan ustadznya. Air tidak akan mengalir apabila di tempat yang sejajar. Tidak mengalir di situ. Yang mungkin lebih lengkap yang akan kita bahas, tidak lama lagi pembahasannya, bahwa seorang murid hendaknya memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu yaitu dengan duduk di bawah, duduk di lantai. Dia tidak duduk di kursi. Al-Imam A'mash. Mungkin kita tidak bisa diterapkan 100% sebagaimana majlisnya Imam Ahmad ya. Hanya saja saya gambarkan, lihat bagaimana tingginya seorang ulama, tingginya ilmu para ulama yang dihormati oleh para muridnya. Al-Imam Ahmad, beliau apabila bermajlis, dilihat ada murid yang duduknya sejajar dengan dia. Duduknya bukan di atas bangku, tapi duduknya di bawah. Tapi duduknya sejajar dekat dengan dia. Al-Imam Ahmad meludah ke orang tersebut, lalu dia keluar tidak mau mengajar. Itu Al-Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, ulama ahli hadis besar, amirul mu'minin fil hadis di zamannya. Seperti itu. Kenapa? Karena murid tersebut tidak punya adab. Dia meludah. Memang Al-Imam A'mash terkenal dengan akhlaknya yang, kalau orang kita mungkin menganggapnya secara kasat mata itu kasar. Tapi beliau, sebagaimana ditakutkan oleh para ulama, beliau hanya ingin agar para penuntut ilmu menghormati ilmu. Hendaknya kita, para penuntut ilmu, sikap kita kepada ustadz-ustadz kita, sikap kita kepada para ulama, kepada para syekh kita, kita menghormati mereka. Apalah sulitnya kita duduk di bawah. Kecuali kalau memang orang tersebut orang yang memiliki uzur. Seperti ada orang tua yang dia kalau duduk, yaitu tadi, ada orang yang tidak mampu untuk menampung berat badannya sendiri apabila karena dia sudah sangat lanjut usia. Mau tidak mau dia harus duduk di tempat yang posisinya seperti kursi atau ada tempat bersandar. Kalau memang orang yang punya uzur seperti itu, insya Allah dia dimaafkan apabila dia duduk di kursi atau tempat seperti kursi yang bersandar seperti itu. Namun apabila dia orang yang kuat, masih muda, hendaknya dia bertawadhu kepada ustadznya, kepada syekhnya ketika bermajlis. Ya, taib, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhir, ada nasihat yang ingin disampaikan, Ustaz. Para sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan bab yang seputar Mu'allim Al-Quran. Kita sudah menyelesaikan semua pembahasan tentang pasal-pasal para pengajar Al-Quran, yang itu mencakup banyak hal, yang itu pada hakikatnya semua adab-adab dan pasal-pasal yang berkaitan tentang para pengajar Al-Quran hendaknya juga dilakukan oleh pelajar Al-Quran. Karena si murid hendaknya sepatutnya bagi si murid untuk mengikuti adab gurunya. Tentunya adab-adab yang baik, karena nanti ada akan ada pembahasannya. Apabila si murid mendapatkan adab gurunya yang tidak baik, hendaknya si murid mentakwil. Mentakwil adab tersebut bahwa si guru bermaksud tertentu, bermaksud baik dengan adab yang secara kasat mata merupakan adab yang kurang baik. Dan hendaknya para pengajar Al-Quran atau para ustaz atau para ulama, mereka menghormati, memuliakan ilmu yang mereka miliki. Yaitu apa? Dengan menjaga ilmu tersebut dan tidak merendahkan ilmu tersebut. Sebagaimana nasihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa? Karena orang yang menjaga ilmunya, lihat bagaimana para salafus saleh yang mereka menjaga ilmunya, memuliakan ilmu yang mereka miliki, yang mereka tidak mau diatur-atur atau disetir oleh khalifah atau pemimpin di sultan di zaman dahulu. Akhirnya apa? Para khalifah dan para sultan tersebut hormat kepada para ulama, menghormati ilmunya para ulama. Berbeda dengan orang yang dia merendahkan ilmunya sendiri, yang dia dengan merendahkan ilmu yang sendiri tersebut dengan cara mendatangi dengan sistem belajar yang seperti itu yang sudah sebutkan oleh Imam An-Nawawi, kaum muslimin pun tidak akan menghormati ilmu yang dia miliki dan tidak akan menghormati si pemilik ilmu tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Baik sahabat Ismail Radio 774 kHz, Bahagia Bersama Al-Quran. Demikianlah apa telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan LCF Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan insyaAllah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.